Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat yang sangat mahal, hadirin. Karena ini adalah nikmat yang langsung berkaitan dengan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Karena ilmu adalah kehidupan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Maka tidak ada kehidupan yang hakiki, tidak ada kehidupan yang sejati, tidak ada kehidupan yang bahagia tanpa ilmu. Allah berfirman dalam surat Thaha 124, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka." Dan barang siapa yang berpaling dari dzikri, dari mengingatku, dari ilmuku, dari peringatanku, maka ia akan menjalani kehidupan yang menderita, kehidupan yang sempit. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia dalam kondisi buta pada hari kiamat. Jadi berpaling dari ilmu dan berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala hanya akan mengantarkan kita pada kehancuran. Hanya akan membuat kita berantakan, hanya akan membuat kita jatuh, hanya akan membuat kita terpuruk, hanya akan membuat kita merasa sempit di tengah keluasan harta, merasa sempit di tengah luasnya fasilitas. Dan itulah kemahakekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemahakekuasaan Allah. Allah itu dengan mudah membuat kita hidup sempit padahal semuanya ada secara fasilitas. Semuanya ada, tapi Allah enggak kasih kelapangan. Dan kemahakuasaan Allah, Allah bisa membuat kita merasa lapang dan luas padahal pas enggak punya apa-apa. Padahal pas enggak punya apa-apa. Laisal ghina bi kathratil 'arad wa innamal ghina ghina nafs. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekayaan itu bukan kekayaan aset dan fasilitas serta harta, tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Itu hal yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan, adapun saat jika kita kembali ke Riyadhus Shalihin, kita berada di hadis terakhir dari bab An-Nafs. nafaqah alal iyal, bab nafkah kepada al iyal, kepada keluarga kalau kita terjemahkan secara umum. Dan kita bahas hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, al-yadul uliya khairun min yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ul, mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Wa khairu sadaqah makana an dhahri gina, dan sebaik-baik sedekah itu setelah kita menunaikan hak kita dan hak tanggungan kita. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan berikan ia kehormatan dan kemuliaan. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupkan dia. Hadirin Allah muliakan, barang siapa yang merasa atau barang siapa yang menjaga kehormatan, kesucian, Allah akan berikan kehormatan. Dan barang siapa yang berusaha merasa cukup dengan apa yang Allah kasih, maka Allah akan cukupkan. Ini menunjukkan hadirin sekalian bahwa Allah meminta kita untuk berjuang, kalau bahasa kita berikhtiar. Di samping kita diminta untuk bertawakal, berdoa dan meminta kepada Allah. Dan Allah akan berikan apa yang kita inginkan, tapi berjuanglah. Makanya kan coba lihat hadisnya, wa man yasta'fif, barang siapa yang berusaha, lihat, menjaga kehormatannya. Jadi harus ada usaha, harus ada perjuangan. Wa man yastaghni, barang siapa berusaha merasa cukup, Allah kasih kecukupan. Jadi harus ada effort dari kita. Tapi capek, hadirin, semua orang-orang hebat itu capek. Semua para nabi dan rasul itu capek. Semua capek. Karena memang itu karakter dunia. Ulama mengatakan ad-dunya darul mihan, dunia itu tempatnya ujian. Ad-dunya darut ta'ab, dunia itu tempatnya capek. Makanya apa kata Nabi SAW di saat-saat terakhir beliau, ketika Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, betapa sakitnya wahai engkau, wahai ayah, betapa sakitnya dirimu, wahai ayah. Apa kata Nabi? La karba ba'da yaumi hadha, wahai Fatimah, tidak ada rasa sakit setelah hari ini. Jadi memang dunia itu memang tempatnya rasa sakit, hadirin, bagi orang-orang beriman. Dan semua berakhir setelah kematian atau wafatnya orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, harus ada perjuangan menjaga kehormatan. Wa man yasta'fif yu'iffahullah, barang siapa yang menjaga kehormatan, ia akan diberikan kehormatan oleh Allah. Barang siapa yang merasa cukup, memang sebagian orang tuh dari yang awalnya punya semua terus terpuruk atau gak dapat apa-apa, atau dia tinggalkan bidang yang haramnya, terus dia mulai dari nol, merasa cukup dengan uang misalnya 500 ribu, di saat sebelumnya dia tuh biasa megang 500 juta. Itu memang butuh perjuangan. Biasa megang 500 juta, tiba-tiba sekarang cuma ada 500 ribu. Gak mudah, hadirin. Ngomongnya mudah. Kalau ngomong sih gampang. Ya harus sabar dong, harus merasa cukup. Kona'ah bro, kona'ah bro. Iya, Anda gak pernah ngalamin kayak begitu. Anda gak pernah ngalamin dulu ada semua, sekarang gak ada apa-apa. Tapi kalau kita berjuang, kita bertawakal kepada Allah, minta tolong sama Allah, ya Allah tolong kasih jiwa kona'ah. Terus kita perjuangkan, kita jalani aja. Pokoknya gimana cara cukup gitu loh. Tanpa menggolimi orang. Dan terus berjuang dan berusaha. Nanti Allah kasih kecukupan, hadir. Begitu juga dengan menjaga kehormatan kan. Kalau kita tetap ini, gak minta-minta uang sama A, gak minta-minta uang sama si B. Gak minta-minta uang. Atau makna yang kedua, kita jaga kehormatan kita. Kita tidak, tidak berzina. Kehormatan ada kaitannya dengan zina. Terus kita perjuangkan. Kita jaga, misalnya khususnya bagi sebenarnya hari gini bisa perempuan bisa laki-laki juga yang dilecehkan. Tapi kalau perempuan gitu, kita jaga penampilan kita, kan jaga kehormatan penampilan. Lalu jaga pergaulan. Dan kalau ada yang berusaha macam-macam tegas dari awal, gak buka pintu, nanti Allah akan jaga kehormatan kita. Allah akan jaga kehormatan kita. Jadi hadirin Allah muliakan, kehormatan yang diberikan oleh Allah, kecukupan yang Allah berikan, itu butuh perjuangan, itu poin. Butuh perjuangan. Enggak sesimpel itu. Jadi kalau misalnya kita dalam fase berjuang kok berat ya. Ya semua orang merasakan itu. Semua orang yang berjuang maksudnya, semua orang yang dikasih oleh Allah kehormatan dan kecukupan. Sabar gitu. Sabar. Sebagaimana ketika orang mencari jalan pintas dan menabrak batasan Allah, ya sebenarnya kan hanya memilih kenikmatan semu dan sementara, makanya kan kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun dalam surat Al-Mursalat. Makanlah dan nikmatilah qalilan, tapi enggak banyak. Kalian tuh mujrimun, kalian tuh pendosa. Jadi kalau kalian enggak mau diatur, kalau kalian mau suka-suka, kalau kalian hanya ingin cari jalan pintas, ya udah makan dan bersenang-senanglah, tapi bersenang-senangnya kalian itu tuh sementara doang. Bersenang-senangnya kalian itu tuh sebentar, sedikit dibanding apa yang Allah janjikan nanti di hari kiamat kelak. Bahkan sebelum itu di dunia Anda bersenang-senang. Tapi senang-senang kan berbeda dengan kebahagiaan sejati, hadirin. Ada banyak kesenangan tapi semu. Dan sejatinya dia gak dapat ketenangan hidup. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, butuh usaha, butuh upaya, butuh perjuangan, butuh effort, dan tentu saja butuh pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala sebelum itu semua. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan seluruh tim selalu mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah, serta Imam Nawawi mendapatkan kelapangan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga seluruh para ulama kita dirahmati oleh Allah. Dan tentu saja Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ustaz izin bertanya, jika saya perempuan punya mertua, ibu mertua sebenarnya punya uang pensiun dan kami masih tetap menjata bulanan, tapi seringkali ibu merasa kurang karena ibu juga harus membayar sekolah anak-anak kakak. Jika kami tidak memenuhinya seperti sekarang, kami dimusuhi. Padahal kami juga punya anak yang sekolah. Apakah betul kami ini anak durhaka? Dan sejauh apa si kami boleh menolak permintaan mertua ini? Si kami. Oh, dan sejauh apa sih? Gitu. Dan sejauh apa sih kami boleh menolak permintaan mertua ini? Jarang kita dapetin kata ini di buku-buku bahasa Indonesia ya. Tapi gak apa-apa. Mengingat harta anak laki-laki adalah harta ibunya, bapak mertua kami sudah wafat. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama kembali lagi ke kaidah yang kita bahas dalam surat At-Talaq ayat 7. Coba kita buka lagi. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Ini ayat di awal-awal bab ini. Ayat kedua atau dalil yang kedua. Jadi Allah berfirman, hendaknya orang yang punya kelapangan itu memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Jadi hendaknya orang yang punya kelapangan memberikan sesuai dengan kelapangannya. Dan orang yang sedang mendapatkan kesempitan harta, ia memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Sesuai kemampuannya. Itulah hadirin. Hadirin Allah muliakan. Lalu Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah tidak membebankan kalian kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Nah, inilah yang dijadikan pegangan, dan inilah pentingnya kita belajar. Inilah pentingnya kita belajar. Maka pertanyaannya, apakah orang tua atau dalam kasus ini suami kita wajib menafkahi ibunya atau orang tuanya? Sekali lagi, nanti kita akan bahas secara khusus biidznillah beberapa satu dua pertemuan ke depan insyaallah ta'ala. Jika anak mampu dan orang tua tidak mampu, maka anak harus memberikan nafkah kepada orang tua. Tapi kita juga punya anak yang masih sekolah. Itu kembali ke adik-adik ayat di atas. Kasih nafkah itu sesuai kemampuan, bukan sesuai keinginan yang dikasih nafkah. Ya sama kalau, tapi istri merasa nafkahnya gak cukup. Kalau pakai perasaan yang dikasih nafkah, gak akan selesai. Memberi nafkah itu bukan pakai, parameternya bukan pakai perasaan, apalagi perasaan dari pihak yang dikasih nafkah. Maka akan ada banyak orang yang merasa gak cukup. Memberikan nafkah, kembali ke surat At-Talaq ayat 7. Sesuai dengan kemampuan dan apa yang Allah berikan. Liyunfik dhu sa'atin min sa'ati wa maqdiru 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Itu poin, itu kaidah. Pokoknya jadikanlah ayat ini sebagai kaidah besar, dan itulah muafaknya Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi diberikan taufik oleh memberikan dalil yang, jadi Redusol kan tidak memaparkan seluruh dalil dalam sebuah pembahasan, tapi dalil-dalil yang Imam Nawawi pilih itu dampaknya tuh besar, dan itu kaedah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah, semoga Allah rahmati beliau dengan rahmat yang luas. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang pertama, sesuai kemampuan. Makanya misalnya contoh, ini ada kaitan dengan sekolah ya. Sekolah itu, tapi gak cukup dengan uang sekolah. Sekolah itu juga kan sesuai dengan kemampuan, karena itu masuk ke dalam bab nafkah, nanti kita bahas. Dan sekolah kan macam-macam, mulai dari yang masuknya gratis sampai yang masuknya bayar ratusan juta. Itu ada di negeri kita. Ya kalau kemampuan kita bayar SPP misalnya 200 ribu, ya jangan masukin yang puluhan juta, ya gak akan cukup. Dan jangan bawa narasi, tapi anak kan harus sekolah. Ya harus sekolah, tapi kan gak harus di sekolah itu. Sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi hadirin Allah muliakan, itu poin. Poin yang kedua, adapun apa tadi, harta anak laki-laki milik ibunya ya. Mana sih? Mengingat harta anak laki-laki adalah harta ibunya. Mungkin ini maksudnya ke hadis yang anta wa malu kali abik. Engkau dan hartamu itu milik ayahmu atau milik orang tuamu. Sebenarnya terjemahan dengan kata milik itu perlu didudukkan. Perlu didudukkan lagi. Anta wa malu kali abik. Engkau dan hartamu li ayahmu gitu, li ayahmu. Hadirin Allah muliakan, mayoritas fuqaha, mayoritas dijelaskan para ulama, itu tidak menyimpulkan dengan letter lock zohir hadis tersebut, sehingga kesimpulannya harta anak tuh milik orang tua, bukan kesana. Makanya hadirin Allah muliakan, sebagai contoh ulama ya, Ibnu Hibban menjelaskan rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Hibban, nama yang sangat familiar di dunia ilmu. Kata beliau, makna hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menegur seseorang yang berinteraksi dengan orang tuanya, dengan ayahnya, seperti dia berinteraksi dengan orang umum, orang pada umumnya. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk berbakti dan lembut dengan orang tuanya. La anna malal ibn yamlikuhul ab fi hayatihi an ghairi tibi nafsi minal ibni lahu. Dan maknanya tuh bukan berarti harta anak itu milik orang tua, bukan. Itu kata Ibn Hibban rahimahullah. Jadi harta anak makna hadis ini bukan berarti harta anak milik orang tuanya. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan. Dan bisa dimiliki tanpa keriduan dari diri si anak. Gitu loh. Jadi pembahasan hadis ini cukup panjang, hadirin. Di antara ulama mengatakan bahwa anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu li ayahmu. Jadi ada huruf li di situ. Huruf li dijelaskan sebagian para ulama dalam hadis ini bukan li tamlik, bukan artinya memiliki, tapi lil ibahah. Tapi artinya li itu boleh. Gitu. Jadi maknanya anda dan harta anda itu boleh dimanfaatkan oleh ayah anda. Bukan milik ayah anda. Gitu. Harta tetap harta anak gitu. Jadi contoh boleh apa sih? Boleh misalnya orang tua kita ke rumah kita, terus langsung main buka kulkas, terus ambil makanan di kulkas. Boleh-boleh aja, itu boleh. Gitulah. Ada apa nih? Ada mangga nih, diambil. Padahal itu punya anaknya, gak apa-apa itu. Atau begitu sampai meja makan, wah ini ada ayam goreng, makan ayam goreng. Gitu. Gak apa-apa. Itu sebagian ulama bilang demikian. Jadi bukan milik orang tua gitu. Kalau milik orang tua, ya kalau anak meninggal ya enggak ada warisan ke ayah dan ibu. Wong itu punya ayah ibu, ya udah anak meninggal semua kembali ke ayah ibunya. Itu kalau konsekuensi itu milik ayah ibu. Kan kita jelas dan Al-Qur'an ya, Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an. Jadi hadirin Allah muliakan, adanya hukum waris sebagai contoh adanya hukum waris, adanya hukum zakat itu menunjukkan harta itu milik siapa? Milik orang tersebut. Kalau itu milik ayah ibunya, yang harus bayar zakat siapa? Hah? Apa hadirin? Ya ayah ibunya. Gitu. Dan gak ada, kalau dalam masalah waris gak ada surat An-Nisa misalnya ayat ke-11 wali abawaihi likuli wahidin minhuma as-sudus, dan bagi kedua orang tua setiap mereka dapat 1/6 mimma taroka in kana lahu walad, dari harta yang ditinggalkan anak jika anak punya anak. Kalau enggak punya anak gimana? Ya lanjutin aja ayat tersebut. Fa illam yakul lahu walad. Kalau yang meninggal enggak punya anak, wa warithahu abawah, dan kedua orang tuanya termasuk ahli waris, fali ummihi ats-tsuluts. Dan ibunya dapat berapa? 1/3. Itu langsung firman Allah. 1/3 aja kalau enggak punya anak. Kalau itu milik ibunya, ya itu begitu anak meninggal ya diambil ahli ibunya. Jadi jelas hadis tersebut ya. Jadi itu teguran Nabi Sallallahu Sallam kepada seseorang anak, ya jangan hitung-hitungan lah sama orang tua. Kan riwayatnya kan orang ayahnya minta kan gitu. Gitu. Dan dalam riwayat ayahku tuh butuh sama uangku gitu. butuh sama uangku. Sedangkan saya punya anak, mungkin saya punya bisnis yang memutar, tapi bapak ini butuh, bapakku itu wa inna abi yahtaju ila wa inna abi yahtaju mal. Bapakku tuh butuh sama uangku minta. Kata Nabi, anta wa malukan ya abi, kamu dan hartamu itu li ayah, li itu yang dibahas. Makanya enggak gampang menyimpulkan sebuah dalil, dan butuh bahasa Arab, dan ini menunjukkan bahasa Arab itu penting. Itu huruf li aja tuh, ini artinya apa nih li? Li itu artinya macam-macam. Makanya kata para ulama, gak bisa memahami agama misalnya lewat buku terjemahan, karena yang kita baca adalah pemahaman penerjemah terhadap redaksi tersebut. Gitu. Tidak langsung gitu. Ya kalau perjemahannya berkualitas, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Tapi maksudnya itu tidak direct gitu. Makanya kita butuh redaksinya. Ini redaksinya apa sampai diterjemahkan begini? Oh, ini terjemahan. Oh, berarti udah benar. Ini redaksi bahasanya begini. Enggak, ini bukan ke sini arahnya. Ini maksudnya ke sana gitu. Makanya itu menunjukkan dalil itu penting, dan validitasi dalil penting, jelas. Tapi selesai masalah belum. Pertanyaan berikutnya, bagaimana memahami dengan benar sesuai dengan yang diinginkan Rasulullah SAW, yang Nabi SAW ajarkan kepada sahabat, lalu sahabat ajarkan kepada tabi'in, lalu ke tabi'ut tabi'in, lalu ke para ulama berikutnya seperti al-imam, imam yang empat, dan lain sebagainya. Begitu poinnya. Jelas ini hadir. Jadi tetap ke, jadi bukan berarti itu milik orang tua, enggak. Saya rasa cukup dulu sampai di sini untuk pagi hari ini ya hadirin. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan di pertemuan besok insyaallah, dan semoga ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang bisa kita bahas dan kita diskusikan. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita, dan Allah berikan kita ilmu nafi', dan Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.